sebutlah nama Allah dimanapun dirimu berada, karena hanya mengingatnya diberi ketenangan jiwa. Menangislah di dunia agar bisa tersenyum di surga, dan ingatlah semua dosa, mintalah ampunan padanya. Dunia ini sementara, miskin kaya hanya sementara. Jangan pernah lupa Allah walau bentar saja. Selamat.